Mitra Bisnis, Indopost menulis, Indonesia semestinya meniru Singapura yang sejak lepas dari Malaysia tahun 65, 10 tahun pertama melakukan reformasi hukum dulu. Kedua baru ekonomi, ketiga industri, dan sekarang finance. 40 tahun Singapura berkembang, tapi diawali dengan reformasi hukum dulu. Kalau di Indonesia justru terbalik. Ekonomi didahulukan, sehingga sekarang hukum pun diekonomikan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi hukum Gabriel Mahal. Pak Gabriel, apa komentar Anda soal ini? Kita mesti lihat di rencana pembangunan jangka panjang nasional ya. Di situ jelas sekali kita melihat arah pembangunan hukum di negeri ini. Pembangunan hukum di negeri ini, kalau kita lihat justru jauh bergeser atau boleh dibilang direduksi ke dalam hukum yang diarahkan untuk menjadi alat ekonomi, alat investasi, dan alat untuk pengamanan politik ekonomi. Itu yang satu. Yang kedua, hukum kemudian diarahkan pembangunannya bagi politik. Jadi ini terbalik sama sekali dengan prinsip dasar kita sebagai pasal 1 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang 1945 sebagai negara hukum. Ketika menyebut hukum, maka mesti yang menjadi prioritas itu pembangunan hukum. Jadi hukum harus ditempatkan dalam posisi paling utama dan yang pertama dalam pembangunannya. Karena itu kemudian menjadi dasar dari seluruh kegiatan bangsa dan kegiatan aktivitas kenegaraan, aktivitas kemasyarakatan kita. Tetapi kenyataannya bahwa pasca reformasi justru yang terjadi terbalik. Reformasi dulu lahir dari situasi di mana hukum itu kemudian dijadikan alat politik. Hukum tidak menjadi panglima, hukum nggak menjadi supremasi, tidak ada supremasinya gitu negara hukum. Lahirlah reformasi. Anehnya justru yang terjadi kita melakukan yang terbalik, bahkan lebih buruk. Akibatnya apa? Akibatnya seperti sekarang ini, ya kan? Jadi sama sekali tidak ada kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat kita. Dan itu tanggung jawab siapa? Pemerintah. Karena negara, konstitusi kita, di akhirnya tempat, ada tugas dan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan? Salah satu aspek dari pencerdasan kehidupan bangsa itu pencerdasan kehidupan hukumnya, kesadaran hukumnya. Dan itu nggak terjadi. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Dan ya benar kalau kita memang bilang mestinya hukum, pembangunan hukum itu yang didahulukan. Kalau kita mau menyebut negara hukum. Celakanya lagi gini loh mas. Kita institusi negara ini kita lihat DPR di mana itu pembuat hukum itu ya. Memahami pembangunan hukum itu membuat undang-undang sebanyak mungkin. Direduksi pembangunan hukum ini pada kebijakan legislasi. Padahal it's more than that. Jauh lebih besar daripada itu. Pembangunan infrastrukturnya, pembangunan budaya-budaya hukum, yang biar kesadaran hukum. Semua aspek itu memang harus menjadi perhatian pemerintah pasca reformasi sebenarnya. Tapi kan itu nggak terjadi, Mas. Jadi ya, seperti sekarang ini. Akibatnya sederhana juga. Misalnya ribut-ribut di Komisi 3. Gimana nggak ribut? Undang-undang aja dilanggar sama DPR. Yang mestinya soal pemilihan ketua komisi itu nggak perlu diatur lagi dalam tertib. Karena memang undang-undang itu nggak memerintahkan gitu. Diatur dalam tertib. Dan aturannya digeser dari perintah undang-undangnya. Ya, jadi kacau kayak gini, Mas. Kalau melihat kondisi alat-alat hukum kita saat ini, Pak, bagaimana kondisinya? Kalau hakim itu kan, begini kan Mas, kalau kita pakai teorinya Friedman nih, ada tiga elemen dalam sistem hukum itu kan, sistem hukum nasional kalau kita sebut gitu. Elemen substansinya hukumnya, elemen strukturnya, dan prehukum. Nah, ini kan harus bekerja sama, harus sinkron, harus harmonis. Mahkamah Agung itu, yang ada hakim-hakim di dalamnya itu elemen strukturnya. Jadi kalau kualitas elemen struktur, punya Mahkamah Agung yang menjadi benteng terakhir, ya seperti itu susah. Itu yang sekali. Jadi dan bisa dilihat, saya kira masyarakat bisa buka rencana pembangunan jangka panjang nasional itu 2005-2020 ya, kalau saya salah. Itu memang hukum itu ditempatkan sama sekali sebagai salah satu faktor dari semua kegiatan yang lain. Salah satu faktor pendukung lah. Karena itu nggak mendapat prioritas pembangunannya. Ya akibatnya seperti sekarang ini, sementara kita menyebut negara hukum. Memang masyarakat satu dari dulu suka menyebutnya itu, tiga aspek itu sebenarnya harus kita. Pertama, kesadaran tentulah. Kesadaran, ada political will, kesadaran bersama. Ya mungkin seperti Singapura itu menyadari bahwa, oke, kita perkuat dulu pembangunan aspek hukumnya itu ya. Pembangunan aspek hukum itu juga termasuk kesadaran hukum masyarakat. Kalau kita lihat, ya kita yang suka bandel di jalan di Jakarta ini ke Singapura jadi tertib juga kan. Memang begitu, dia punya itu dan semua orang tertib, bahkan anti taksi pun harus ngantri gitu ya. Karena kesadaran hukum itu mereka berhasil bangun gitu. Ketika orang luar masuk ke sistem ini, orang masih mau harus ikut itu, ya kan? Jadi itu yang pertama, ada kesadaran untuk membangun itu dulu, Mas. Ada kemauan politik untuk itu, kalau tidak, nggak bisa, Mas. Ya kan? Soal kita kan selalu agak lemah ya, mohon politik melakukan itu. Karena itu mulai dari elit sih, jadi bisa kita, masyarakat mostly ikutkan gitu. Demikian praktisi hukum Gabriel Mahal, saya Wendy Lim.